ye duniya panyang de duniya hey piti kilo de piti ye duniya panyang de duniya hey piti kilo de piti panyang de duniya kilo de piti oh oh ganjila di pacinyong upe denda pe juong gajila di pacinyo upe denda pe juong panyang setiap hari bakure tiyo pagi bini kurang babuding ndak tahu tarimo kasih hong hong menyasang hey hey hey hey hey hey awak suko malala banyak anan kadidanga hasangan jopi tanah gabaji dalam rumah bukan suko malala hanyo pai ke pasar jangan cari alasan tak suko tolong caraikan adik kanala diri ingin talompe katong usaha de ekonomi basera kita baduong carain nangka dikaji anak kata niayo gajilah di pacinyo upe dan dape juo gaji dan kete bana balanjo maha bana malala banyak anan kadidanga hasuangan jopi tanah gabaji dalam rumah bukan suko malala hanyo pai ke pasar jangan cari alasan tak suko tolong caraikan adik kanala diri ingin talong pekatong usaha de ekonomi basera kita baduong carain nangka dikaji anak kata niayo gajilah di pacinyo upe dan dape juong gajilah di pacinyo upe dan dape juong panyang setiap hari baku